السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut merilai, para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Kemarin, pekan yang lalu kita sudah membahas Al-Qawi dan Al-Matin. Kita lanjut Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Secara bahasa Asy-Syahid yang maha menyaksikan, Ar-Raqib yang maha mengawasi. Nama Asy-Syahid diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Buruj 9 menyatakan Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah terhadap segala sesuatu maha menyaksikan. Surah An-Nisa ayat 79 menyatakan wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Al-Hajj 17 innallaha yafsiru bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguhnya Allah akan menghisab atau menghakimi urusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha menyaksikan. Ini tiga di antara banyak ayat yang menerangkan Allah sebagai syahid, maha menyaksikan. Ayat-ayat lain banyak. Adapun Raqib diterangkan hanya di tiga ayat dalam Al-Quran. Salah satunya disandingkan dengan Asy-Syahid. An-Nisa ayat pertama menyatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kalian maha raqib, maha pengawas, maha mengawasi. Juga Al-Ahzab 52 wa kana Allahu 'ala kulli syai'ir raqib, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengawasi, maha raqib. Terakhir yang ketiga, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang diterangkan oleh Allah. Kata Nabi Musa, aku menjadi saksi atas mereka, atas umatnya, umat Nabi Isa. Madum tu fihim itu selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, maka ketika engkau mewafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah ya Allah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau terhadap segala sesuatu maha menyaksikan. Kalimat seperti Nabi Yusuf ini pun diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hai manusia, ayuhan nas, antum mahsyuruna ilallahi huffatan uratan ghuralan. Hai manusia, kalian nanti akan dikumpulkan kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Dan wa awwalu al-khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Dan orang yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim. Lalu aku melihat ada umatku diambil dari sebelah kirinya untuk diazab. Allah, lalu Nabi mengatakan, Rabbi ashabi ashabi, ya Allah, dia sahabatku, dia sahabatku. Maka dijawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka ada-adakan setelah engkau tiada. Lalu Allah, lalu Rasul SAW menyatakan, wa ana aqul kama yaqul rajulus salih. Lalu aku berkata sebagaimana yang dikatakan oleh seorang yang soleh, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Ternyata orang yang soleh itu siapa? Nabi Isa. Dikutip oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Perkataannya adalah Al-Ma'idah 117, wa kuntu alaihim syahida. Aku menjadi saksi atas mereka madumtu fihim, selama aku berada di tengah mereka. Falamma tawfaitani kunta anta raqiba alim. Setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang menjadi pengawas. Inilah tiga ayat yang menerangkan bahwa Allah itu raqib alias maha pengawas. Lalu apa arti asyahid? Makna asyahid adalah al-muttali ala kulli syai'in alladhi la yakhfa alaihi syai'un sami'a jami'al aswat khafiyaha wa jaliyaha wa absara jami'al mawjudat daqiqaha wa jalilaha saghiraha wa kabiraha wa ahata ilmuhu bikulli syai' alladhi syahida li'ibadihi wa ala ibadihi bima amilu. Mana syahid adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Dia mendengar semua suara, baik suara yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Dia melihat segala yang ada, secara rinci, secara detail, yang kecil ataupun yang besar. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Dialah yang menyaksikan pribadi hamba-hambanya dan perilaku atau amal hamba-hambanya. Jadi asyahid adalah yang mengetahui segala sesuatu, mendengar segala suara, melihat semua yang ada. Nggak ada yang tersembunyi suatu pun. Baik yang kecil apalagi yang besar. Yang terang-terangan termasuk yang tersembunyi. Semuanya serba dilihat, serba didengar, serba diketahui oleh Allah Azza wa Jalla dan dilihat. Itulah makna asyahid. Adapun makna ar-raqib, jadi bisa dibedakan dengan asyahid. Asyahid maha menyaksikan, ar-raqib maha mengawasi. Apa beda mengawasi dengan menyaksikan? Bukankah ada makna yang sama? Ya, tentu saja ada irisan, ada kesamaan makna antara dua ini, tapi ada di luar irisan. Ada makna raqib yang tidak tercakup dalam asyahid dan makna asyahid yang tidak tercakup dalam ar-raqib. Tapi ada juga irisan kesamaannya. Apa makna ar-raqib? Ay al-muttali ala ma akanat sus-sudur. Al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat. Alladhi hafizal makhluqat wa ajraha ala ahsani nizamin wa akmali tadbirin. Raqibun lil mubsirat bi basarihi alladhi la yaghibu anhu syai'. Wa raqibun lil masmu'at bi sam'ihi alladhi wasi'a kulla syai'. Wa raqibun ala jami'il makhluqat bi ilmihi al-muhiti bi kulli syai'. Makna al-raqib adalah zat yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Disembunyikan dalam hati. Kata orang Sunda mah, digerenteskan dina hati itu tahu. Dan gerentes ini tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ada yang bisa menerjemahkan gerentes itu apa? Terbetik? Terbersit, ayah gening. Apa yang dibersitkan di dalam hati? Bukan dibisikan, kalau dibisikan, nah diharawaskannya. Kalau harawas ada suara? Ada, tapi sangat lemah, sangat perlahan. Nah, harawas berbisik. Kalau dalam hati tidak ada suara. Ar-raqib adalah zat yang mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada. Al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat. Yang juga mengawasi semua yang diikhtiarkan, yang diusahakan oleh jiwa. Amal hati. Amal hati itu ada mahabbah, ada khauf, ada tawakal, ada ikhlas. Itu kan amal hati tidak terlihat kan secara fisik ya. Hanya ada dalam hati, Allah tahu orang ini ikhlas atau tidak, orang ini tawakal atau tidak, orang ini takut atau tidak, orang ini berharap atau tidak, cinta atau tidak. Itu Allah tahu. Yang memelihara seluruh makhluk lalu mengelola atau memperjalankan makhluk ini dengan sebaik-baik nizam, sebaik-baik pengaturan, dan sebaik-baik sesempurna-sempurna pengelolaan. Apa yang ada dalam tubuh kita mungkin lebih dari miliaran, triliunan sistem yang berjalan. Siapa yang berjalankannya? Bukan kita. Kenapa? Sejantung bisa memompa. Kenapa darah bisa berdesir mengalir? Kenapa umpamanya paru-paru bisa mengembang mengempis? Tanpa kita ikhtiarkan. Apakah bernafas perlu ikhtiar? Untuk momen tertentu, ya. Tapi untuk kebanyakan momen tidak perlu ikhtiar kita. Kita cuma diam, tidur juga kita bisa bernafas, ya. Si paru-paru bergerak sendiri, memompa sendiri, kembang-kempis sendiri tanpa kita ikhtiarkan. Kitanya gak sadar. Saya ngomong ini, paru-paru saya, jantung saya terus bekerja, saya sendiri gak sadar. Tidak, saya yang menggerakkan, diam dulu ya, saya memompa jantung untuk sejam. Apa begitu? Tidak. Bergerak sendiri. Siapa yang menggerakkan? Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan sesempurna-sempurna pengaturan, sebaik-baik manajemen, sebaik-baik pengaturan. Dia mengawasi semua yang terlihat oleh penglihatannya. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Dia mengawasi semua yang terdengar dengan pendengarannya. Yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Dia mengawasi seluruh makhluk dengan ilmunya, yang ilmunya pun mencakup segala sesuatu. Itu makna raqib. Makna syahid tadi begitu, makna raqib juga sudah diterangkan. Siapa yang memperhatikan isi kandungan dari dua nama ini, maka dia akan menemukan antara keduanya ada kesamaan, ada sinonim, ada irisan makna yang sama. Makanya sebagian ulama menyatakan asy-syahid dan ar-raqib maknanya sama. Seperti apa yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menerangkan ar-raqib wasyahidu mutaradifan wa kilahuma yadullu ala ihatati sam'illah bil masmu'at wa basarihi bil mubsirat wa ilmihi bi jami'il ma'lumat al-jalliyah wal khafiyah wa huwa ar-raqib ala ma dara fil khawatir wa ma taharraqat bihi al-lawahid wa min babil aula al-af'alu adh-dhahirah bil arkan. Raqib dan syahid dua-duanya sinonim. Sinonim apa? Persamaan kata, maknanya sama. Kedua-duanya menunjukkan mencakupnya pendengaran Allah terhadap semua yang didengar, mencakupnya penglihatan Allah terhadap semua yang dilihat, mencakupnya ilmu Allah terhadap semua yang diketahui, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Dia mengawasi semua yang terbersit dalam pikiran atau apa yang diucapkan oleh gerakan lisan yang tersembunyi di dalam bersitan hati, bisikan hati, atau yang digerakkan oleh lidah berupa suara yang paling samar sekalipun Allah tahu, apalagi perbuatan zahir dengan anggota badan, Allah lebih tahu lagi. Makanya dalam An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, inna allaha kana alaikum raqiba, sungguhnya Allah maha pengawas. Terhadap kalian, wallahu ala kulli syai'in syahid, Allah maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Oleh karena itulah maka sifat muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa selalu diawasi oleh Allah, dilihat. Sifat muraqabah yang merupakan setinggi-tinggi amalan hati, yaitu beribadah kepada Allah dengan isi kandungan nama Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Jadi salah satu aplikasi keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah Ar-Raqib dan Asy-Syahid adalah muraqabah. Aplikasi nyatanya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang hamba mengetahui bahwa semua gerakan zahir dan batinnya diketahui oleh ilmu Allah, dan dia sadar bahwa Allah mengetahui segala keadaan yang dia alami, maka pasti dia akan menjaga, memelihara batinnya dari semua pikiran, tekad, dan niat-niat yang bisa mengundang murka Allah SWT. Dia juga akan menjaga aspek zahirnya dari segala ucapan atau perbuatan yang bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan beribadah kepada Allah dengan maqam ihsan. Ihsan itu maqam tertinggi dalam agama. Ada tiga tingkatan agama: Islam, iman, dan ihsan. Ihsan ini tertinggi. Dia akan beribadah kepada Allah dengan ibadah level ihsan, yaitu dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Maka apa? Dia tidak melihatnya, Allah lah yang melihat dia. Maknanya Allah mengawasi dia. Aspek lahirnya, aspek batinnya. Kalau kita sholat di hadapan orang banyak, lalu kita sadar orang melihat sholat kita, apa yang kita lakukan? Kita perbagus gerakan sholat kita. Cara angkat tangannya, sui sunnah, sedekapnya, rukunya, sujudnya, semuanya. Karena ada yang melihat. Apalagi yang melihat itu yang menilai, yaitu Allah dan malaikat pencatat. Cuma manusia gak bisa melihat jiwa dan isi kita ketika kita sholat ya. Apa pikiran kita, hati kita khusyuk menghayati bacaan, orang-orang gak tahu. Ekspresi bisa dikondisikan. Tapi isi hati gak ada yang tahu. Allah mah tahu isi hati. Selama sholat kita ikhlas gak? Selama sholat kita khusyuk gak? Selama sholat kita ini menghayati isi bacaan atau hati kita cari aktivitas ini selama sholat? Ingat ke pekerjaan. Ingat ke hutang. Kalau pedagang, ingat ke untung rugi. Hari ini berapa untungnya tadi yang masuk. Itu dalam sholat tuh. Ada yang begitu? Bukan ada. Banyak? Atau semua? Semua. Termasuk saya dong. Iya. Aku. Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah oleh kalian bahwa sungguhnya Allah mengetahui isi-isi hati kalian. Maka hati-hati terhadap hal ini. Jangan berpikir yang mengundang murka Allah. Berpikir maksiat. Apalagi berpikir syubhat. Dan ketahuilah Allah ghafur dan rahalim. Al-Ahzab 52 Allah berfirman, wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Allah maha raqib terhadap segala sesuatu, mengawasi. Al-Hadid 4 menyatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Allah tekankan ini setelah Allah menerangkan keberadaan Allah di atas arsy. Al-Hadid ayat 4 itu kan Allah menyatakan, huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Setelah itu dia istiwa di atas ars. Tegak di atas ars. Menetap di atas ars. Jangan disamakan istiwanya Allah di atas arsy itu dengan istiwanya makhluk. Kalau makhluk nempel dan butuh, kalau Allah enggak nempel, ba'inun min khalqi dan enggak butuh terhadap arsy atau alam ini, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Dengan cara istiwa yang sesuai, yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah dan tidak ada yang menyamai dari kalangan makhluknya. Allah istiwa di atas ars. Dan ars itu makhluk Allah yang paling tinggi. Di atas ars tidak ada makhluk lain. Hanya ada Allah. Di bawah ars ada, sebelum kursi ada air. Airnya ini kedalamannya sejauh langit dan bumi. Di bawah air itu baru ada kursi. Wa kana arsyu. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah itu di atas air. Airnya di atas kursi. Dari kursi ke arsy sejauh langit dan bumi. Itu airnya. Nah, di bawah air itu ada kursi. Kursinya lebih gede daripada langit dan bumi, tapi lebih kecil dari arsy. Di bawah kursi ada air lagi. Airnya sejarak langit dan bumi. Di bawah kursi baru ada langit ketujuh. Ketebalan langit ketujuh setebal sejarak langit dan bumi. Di bawah langit ketujuh ada air lagi. Airnya sejarak langit dan terus begitu. Langit keenam, air lagi. Langit kelima, air lagi. Terus sampai langit terdekat. Di bawah langit terdekat enggak ada air. Kalau ada air mah orang nanti kerlap tuh. Baru ada kita. Jadi dari kita, dari bumi ke Allah jauhnya bingit. Saking bingitnya enggak terjangkau oleh kita, jangankan Allah. Langit pertama aja enggak terjangkau. Saking kecilnya kita dan besarnya alam ini. Tapi jangan ada anggapan kalau jauh Allah enggak tahu, Allah enggak lihat kita. Karena terlalu jauh, enggak. Makanya Allah katakan, ya'lamu ma yalijul ard wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia selalu menyertai kalian di mana saja kalian berada. Dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha melihat. Tahu segala-galanya, bukan hanya melihat kelakuan kita secara zahir. Bisikan hati kita juga Allah tahu. Allah menyatakan dalam surah apa namanya? Pokoknya satu surat lah dalam Al-Quran cari. Kata Allah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaih min hablil qadah. Surat Qaf, surat ke-50. Kami yang telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami tahu apa yang dibisikkan dalam hati-hati mereka. Isi hati tahu, apalagi yang nampak lebih tahu lagi. Maka ini menunjukkan maha melihatnya Allah terhadap apapun yang tersembunyi. Sesuatu pun yang tersembunyi dalam pandangan makhluk, bagi Allah nampak gamblang jelas, tak ada yang tersembunyi. Surah Al-Alaq ayat 14, alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah manusia mengetahui bahwa Allah maha melihat? Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Surah Tur ayat 48. Kata Allah, bersabarlah kamu dalam menjalani hukum Rabbmu. Fa innaka bi ayunina, karena kamu berada dalam pengawasan mataku. Allah menyebut mata Allah bi ayunina, menunjukkan Allah memiliki mata. Wajib diyakini perkataan Allah, tajri bi ayunina, perahu Nabi Nuh itu tajri ngangkleng dengan pengawasan mata kami. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Maka sabarlah engkau dalam melaksanakan hukum Allah, karena sungguhnya engkau berada dalam pandangan pengawasan mata kami. Mata Allah. Iya, Allah punya mata. Cuma mata Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai. Atau makhluk dengan makhluk aja matanya bedanya. Kita punya mata, belalang punya mata. Sama matanya? Beda. Apanya yang beda? Semuanya. Bahannya, bentuknya, warnanya, fungsinya. Saya enggak tahu mata belalang itu untuk melihat apa bukan. Wallahu a'lam. Bisa melihat enggak dengan matanya? Enggak tahu. Kok bisa menangkap mangsa? Kan ada ininya juga. Antena apa ya belalang? Mungkin antena untuk mengetahui mangsa mungkin. Wallahu a'lam. Itu sudah beda makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan khaliq laisa kamitslihi syai'un. Surah Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Mata yang melirik sekejap, nyontek ketika ujian. Atau kalau suami istri sedang jalan di mall, ada berpapasan dengan wanita cantik lewat, si suami ngapain? Ngelirik sekejap. Pengalaman bapak-bapak. Ada wajah nama lempengnya. Atau wajah nama noleh mah dijibir. Pengkhianatan mata. Istri gak tahu. Atau pura-pura gak tahu. Gak mau ribut. Tapi Allah tahu? Tahu. Allah tahu pengkhianatan mata atau apa yang tersembunyi di dalam dada. Ayat-ayat yang senada dengan itu sangat banyak. Intinya Allah mengawasi, melihat. Apapun, tetap ada sesuatu pun yang tersembunyi. Dan inilah perasaan merasa diawasi, dilihat, disaksikan oleh Allah yang disebut dengan ihsan. Dalam hadis Jibril, bahwa Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akhbirni anil ihsan," terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka apabila engkau tidak bisa melihat Allah, Allah melihat engkau. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Coba perhatikan nas-nas yang tadi diterangkan beserta kandungan maknanya. Siapa orang yang memperhatikan makna dari semua penjelasan tadi, maka hal itu akan menggerakkan sifat muraqabah dalam diri setiap hamba, dalam setiap amal, dan setiap keadaan. Jadi selalu dalam setiap keadaan itu, dalam setiap amal, diawasi oleh Allah. Termasuk dalam sholat, iya. Allah mengawasi batin kita. Ini orang khusyuk apa ngelamun? Orang-orang mah gak tahu. Yang lihat sholat kita gak tahu isi hati kita. Allah mah tahu. Yakini, sadari ketika sholat hati kita pun diawasi oleh Allah. Allah tahu apakah hati kita dalam sholat berpikir dunia atau menghayati makna. Makna dari bacaan yang kita baca. Allah tahu. Maka sering saya ungkap, sholatlah dengan jiwa raga kita. Jangan hanya raga, raganya berdiri, angkat tangan, sedekah, ruku, itidal, sujud, tapi hatinya tidak ikut sholat. Hatinya mah mengembara ke sana kemari. Allah tahu apa hati kita, hadir ikut sholat atau mengembara, Allah tahu. Diawasi terus. Jadi, siapa yang meyakini Allah mengawasi, dia akan memiliki sifat muraqabah dalam setiap amal dan setiap keadaan. Karena muraqabah adalah buah, salah satu buah dari ilmu seorang hamba yang mengetahui bahwa Allah Maha mengawasi dirinya, menatap melihatnya, mendengar semua ucapannya, mengawasi semua amalnya setiap waktu, setiap detik, setiap hembusan nafasnya, setiap kedipan matanya. Boleh dikatakan, tak ada satu kedipan mata pun, satu desahan nafas pun, satu desiran aliran darah pun atau satu degupan jantung pun yang lolos dari pengawasan Allah, enggak ada. Setiap detiknya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah apa? Muraqabah. Maka muraqabah memiliki posisi yang tinggi pada pribadi orang-orang yang berjalan menuju Allah dan menuju kampung akhirat. Hakikat dari muraqabah adalah kontinuitas atau permanennya ilmu seorang hamba dan keyakinan seorang hamba bahwa Allah selalu mengawasi aspek lahir dan batinnya. Setiap detiknya dia sadar, diawasi. Lahirnya dan juga batinnya. Maka sikap selalu mengetahui dan yakin bahwa Allah mengawasi, inilah muraqabah. Inilah muraqabah kepada Allah dalam setiap urusannya. Dia menyadari ketika ada perintah Allah, dia melaksanakan perintah Allah itu dalam pengawasan Allah, maka dia akan melakukan sebaik-baik pengamalan atas perintah itu. Dia juga punya muraqabah ketika menghadapi larangan Allah. Dia diawasi, dilihat sejauh apa dia menjauhi larangan Allah itu, khawatir, hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam larangan tersebut. Ini sebait syair. Biasanya susah ya menerjemahkan sebait syair. Karena dalam syair itu ada dua yang terkandung. Pertama, keindahan bahasa. Bahasanya indah. Kedua, kedalaman makna. Kadang-kadang untuk menerjemahkan, mengambil kedua-duanya susah. Ingin mempertahankan keindahan bahasanya dalam bahasa terjemahan, sebagian maknanya hilang. Ingin mempertahankan makna, keindahan bahasanya hilang. Kan bingungnya kumaha nerjemahkeunana. Makanya para penerjemah lebih cenderung mengambil makna walaupun menghilangkan keindahan bahasa. Banyak itu syair-syair seperti itu. Nah, di antaranya ini nih. Idza khalaita ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya raqib. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَعَةً. Kalau di kitab saya, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ, ini keliru, salah. Loha mungkin salah cetak. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَعَةً. Ada yang bawa asli, kitab aslinya? Palsu semua ya? KW semua terjemahan. Nanti yang KW saya bagikan. Ya, ada dua lagi. Satu ikhwan, satu akhwat. Wala tahsabanna allaha yakfulu sa'atan wala annama yakhfa alaihi yaghib. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya muitis, mantun. Idza khalaita ad-dahra yawman falataqul. Nah, terus bait kedua, khalautu walakin kul alayya raqib. Ini tadi kul, ini qib. Yang keduanya, wala tahsabanallaha yaghful. Ini harusnya di sana. Sa'atan, wala annama yakhfi alayya yaghib. Tadi raqib, ini yaghib. Tadi kul, ini yaghful. Mutis. Kalau yang faham bahasa Arab, indah bahasa ini. Diterjemahkan, apabila engkau menyendiri di suatu waktu, jangan engkau katakan aku sedang sendirian. Tapi katakanlah aku ada yang mengawasi. Jangan kalian menyangka bahwa Allah lalai walaupun sesaat. Dan jangan sampai ada anggapan sesuatu yang tersembunyi baginya yang engkau sembunyikan. Tuh kan, itu enaknya terjemahan namanya. Tapi maknanya dapat. Maknanya dapat. Man ista'jala qabla awanih uqiba bihirmanih. Tuh. Diterjemahkan, siapa orang yang terburu-buru ingin memanen sebelum waktunya, panjang ting, tapi maknanya dapat. Dia akan menemui kegagalan. Maknanya dapat, tapi keindahan bahasa hilang. Man ista'jala qabla awanih uqiba birmanih. Tuh, muitis kan? Diterjemahkan, siapa yang terburu-buru ingin memanen sebelum waktunya, dia akan gagal total. Mananya dapat, tapi keindahan bahasanya hilang. Al-Quran memiliki nilai sastra yang tinggi dan sangat indah bahasanya. Tak ada yang menikmati keindahan bahasa Al-Quran kecuali harus memahami ilmu sastra Arab, ilmu balaghah. Yang tidak akan dapat makna itu, keindahan bahasa itu. Jadi bila engkau sendirian di suatu waktu, jangan engkau katakan aku sedang sendiri. Tapi katakanlah aku ada yang mengawasi. Jangan engkau kira Allah lalai walau sesaat. Dan jangan beranggapan ada yang tersembunyi dalam dada kamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah makna syair tersebut yang menggambarkan muraqabah. Sifat muraqabah ini membutuhkan hadirnya hati dalam diri seorang hamba dan menghindarkan kelalaian dan selalu. Ini untuk membantu menghadirkan sifat muraqabah, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Man ahabba syai'an kathara dzikrah. Siapa yang mencintai sesuatu pasti akan sering disebut-sebut sesuatu itu. Kalau sesuatunya itu orang, nama orang itu selalu disebut. Dalam sendiri atau dalam di hadapan orang banyak. Kadang-kadang nyeletuk saja, fulan atau fulana. Terus. Kepada Allah Azza wa Jalla, kalau ya benar cinta, buktikan dengan banyak berzikir menyebut namanya. Nah, muraqabah ini untuk meraihnya membutuhkan usaha dari seorang hamba itu hadirnya hati, menghindari kelalaian dan selalu berzikir. Siapa yang demikian? Maka itu akan membuahkan hasil. Apa hasilnya? Hatinya selalu bahagia, tenang, jiwanya, dadanya selalu lapang, ya. Dia selalu merasakan kenyamanan, merasa dekat dengan Allah. Dan inilah nikmat yang Allah segerakan yang diraih oleh seorang hamba di dunia sebelum dia merasakannya di akhirat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, fa inna surural qalbi billahi wa farhahu bihi wa qurratal aini bihi la yushbihu syai'un min na'imid dunyal battah wa laysa lahu nadhirun yuqasu bihi wa huwa halun min ahwali ahli jannah. Sesungguhnya kebahagiaan hati karena Allah, karena merasa dekat Allah itu bahagia. Atau jangankan dekat dengan Allah, dekat dengan orang yang kita cintai, senang apa bahagia? Senang dan bahagia. Antum semua pernah muda ya. Kalau saya bukan pernah, tapi masih. Ngaku nama. Dekat dengan orang yang dicintai sudah senang, bahagia. Apalagi Allah. Kadar kebahagiaan kita dekat dengan Allah berbanding lurus dengan kadar kecintaan kita kepada. Makin cinta makin bahagia ketika berdialog dengan Allah dalam sholat, dalam zikir, dalam berdoa dan seterusnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, kebahagiaan hati karena Allah dan kegembiraannya karena Allah serta kenyamanan bersama dengan Allah tidak ada yang menandingi dari kenikmatan dunia ini sedikit pun. Sama sekali. Seluruh kenikmatan dunia enggak sebanding dengan bahagianya hati ketika dekat dengan Allah. Tidak ada tandingan yang bisa dikiaskan dengan kebahagiaan tersebut. Dan bahagianya hati itu merupakan salah satu keadaan yang dirasakan oleh ahli surga. Di surga, ahli surga itu bahagia yang senangnya luar biasa. Dan kebahagiaan tertinggi yang dirasakan oleh ahli surga adalah ketika apa? Melihat wajah Allah SWT. Hatta qala ba'dul arifin, kata Imam Ibnu Qayyim. Sehingga sebagian ulama, arifin itu ulama yang rabbani, ulama yang mengaplikasikan ilmunya. Mereka ketika mengungkapkan bahagianya ketika ibadah, nyamannya ketika taqarrub, mereka menyatakan innahu latamurru bi aqawqatun aqulu fiha. Sesungguhnya berlalu beberapa waktu dalam hidupku yang aku katakan, in kana ahlul jannah fi mithli hadza innahum la fi aishin thayyib. Seandainya keadaan ahli surga, perasaan ahli surga seperti yang aku rasakan sekarang ini, maka itu merupakan kehidupan yang baik. Itu mereka merasakannya. Kita mah belumnya. Kalau belum pasti apa? Akan. Kalau belum berarti akan. Sudah makan belum? Belum. Akan enggak? Akan tuh. Tidak mati mereka. Mudah-mudahan belum, bukan tidak ya. Mudah-mudahan belum, bukan tidak. Lalu masih kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Wala raiba anna hadha surur yab'athu ala dawami sayri ila Allah wa badil juhdi fi talabi wa ibtigai maradati. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذَا السُّرُرُ وَلَا شَيْئًا مِّنْهُ فَلْيَهْتَمْ إِيمَانَهُ وَعْمَلَهُ. Tuh, lihat. فَإِنَ الْإِيمَانَ حَلَاوَةً مَنْ لَمْ يَذُقْهَا فَلْيَرْجِي وَلْيَقْتَبِسْ نُورًا يَجِدْ بِهِ حَلَاوَةَ الْإِيمَانَ. Tidak diragukan lagi bahwa kebahagiaan ketika berkomunikasi dengan Allah akan memotivasi dia untuk terus berjalan menuju Allah. Untuk mengerahkan segala kemampuan untuk meraihnya dan mencari ridhonya. Siapa yang belum merasakan kebahagiaan ini, maka tuduhlah iman dan amalnya. Berarti iman dan amalnya yang belum benar. Kenapa? Karena iman ini punya rasa. Siapa yang belum merasakan manisnya iman, maka muhasabah, introspeksi, cari cahaya yang menyebabkan dia bisa merasakan manisnya iman. Dikatakan dalam beberapa hadis, di antaranya nih dua hadis yang dinukil oleh muallif di sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Akan merasakan manisnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agama baginya, dan Muhammad sebagai rasulnya. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Siapa orang yang memelihara, memiliki tiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya sudah lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya. Lebih cinta kepada diri sendiri. Dibanding kepada diri sendiri. Lebih cinta dibanding kepada harta, kepada keluarga, kepada anak, kepada semua yang ada di dunia. Allah dan Rasulnya nomor satu. Yang pertama. Kedua, وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ. Ini ternyata aspek sosial, bagaimana kita berinteraksi, bermuamalah, bergaul dengan sama manusia, pengaruhnya kepada iman besar. Kedua nih, siapa yang mencintai sesama manusia dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Mencintai sama manusia karena Allah termasuk salah satu faktor penyebab terasanya manisnya iman. Siapa yang masih ada benci, ada dengki, ada memusuhi, ada ketidaksukaan kepada sesama muslim, jangan berharap dia bisa merasakan manisnya iman. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kita pernah bahas ini dulu di daurah Ramadan. Kata Imam An-Nawawi, halawatul iman tashmulu al-khusyuk fis salah. Manisnya iman itu mencakup makna khusyuk dalam sholat. Siapa yang merasakan manisnya iman, dia merasakan khusyuk dalam sholatnya. Ternyata salah satu faktor penentu kekhusyuan dalam sholat adalah aspek muamalah. Wajib mencintai sesama muslim karena Allah. Siapa yang ada benci, siapa yang ada dengki, siapa ada yang rasa memusuhi, jangan berharap dia khusyuk dalam sholatnya. Tuh. Pantas teh khusyuk wainya. Da orang teh banyak nepikah sebelen. Akhirnya kita sebel ke orang. Ada yang begitu? Tak jawab. Ada yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Mudah-mudahan jangan semua. Ketiga. Wa may yakrah ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu ay yulqa finnar. Ketiga, orang yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang membenci kembali kepada kekufuran masa lalunya kelam. Pernah kufur, pernah ahli bid'ah, pernah ahli maksiat. Kelam tuh. Dia benci enggak mau kembali kepada masa kelam setelah Allah menyelamatkan dia dari keburukan itu dengan cara diberi hidayah. Dia benci kembali kepada keburukan sebenci dia dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah tiga. Membenci kemaksiatan atau keburukan di masa lalu. Termasuk di dalam. Jadi pertama menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada apapun. Kedua mencintai sama mukmin karena Allah. Dan yang ketiga benci kembali kepada keburukan. Tiga hal yang apabila dimiliki dia akan merasakan manisnya iman. Ini masih kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Sami'tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah qaddasallahu ruhahu. Aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang semoga Allah mensucikan ruhnya itu berkata. Ibn Taymiyah itu gurunya Imam Ibn Qayyim. Kata kita kena nih dengan ini. Kata Ibn Taymiyah, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wan syirahan fahtahimhu. Fa inna ar-rabb ta'ala syakur ya'ni annahu labuda ayyuthibal amila ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwatin wan syirahin wa qurrati 'ainin." Fahaitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Coba lihat. Kata Syekhul Islam, apabila kamu belum merasakan manisnya iman dalam hatimu ketika beramal. Kalau salat belum merasa nikmat dalam salat. Kalau baca Quran, belum merasakan nikmatnya baca Quran. Juga zikir, juga berdoa, juga saum, juga ngaji. Belum merasa tenang, tenteram ketika melaksanakan amalan itu. Dan belum lapang dadamu, maka tuduhlah hatimu. Pasti ada masalah dalam hatimu. Kenapa? Karena salah satu nama Allah adalah Syakur. Syakur belum kita bahas ya. Nanti akan kita bahas. Allah itu Maha Syakur. Maha Syakur itu maha apa? Maha berterima kasih. Maha pembalas terhadap setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Enggak ada kebaikan yang sia-sia walaupun sekecil debu pasti akan ada balasan dunia akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang beramal kebaikan sekecil debu dia akan melihat akibat. Termasuk di dunia. Kenapa? Karena Allah Maha Syakur maknanya Allah pasti memberi balasan terhadap orang yang beramal atas amalnya di dunia ini juga. Kontan. Ada yang kontan di dunia, ada yang ditunda masih di dunia tapi nanti besok lusa minggu depan, bulan depan, tahun depan, ada yang tertunda di akhirat. Adapun yang kontan detik itu beramal, detik itu dibalas adalah berupa manisnya iman, berupa ketenangan jiwa, ketentraman batin, syahdu dan teduhnya jiwa kita ketika beramal ibadah, amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Itu balasan yang Allah berikan secara kontan. Ketika seseorang belum merasakan ketenangan dalam ibadah, berarti ibadahnya hambar, tidak dibalas oleh Allah. Tuduh hatimu, tuduh amalmu. Mungkin hatimu kotor, amalmu tercampuri sesuatu yang menyebabkan Allah tidak memberikan balasan yang kontan. Inilah penjelasan tentang dua dari nama-nama Allah, Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Ya, cukup ya, sampai di sini saja. Dan kita masih punya waktu untuk bertanya-jawab. Sambil mengumpulkan pertanyaan, saya akan bagi-bagi buku, satu ikhwan, satu akhwat. Mana. Yang ini dulu, sahana mina, ada mic. Sini, Ruby, woi. Siapa Pak namanya Pak? Assalamualaikum. Eko. Eko. Baik, pertanyaan untuk Pak Eko. Apa makna Ar-Asyahid? Asyahid maknanya adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Ia mendengar semua suara, baik yang tersembunyi atau yang terang. Melihat segala sesuatu. Dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Saya balas kontan. Ahwat, ada yang siap? Ngacung, panitia yang nunjuk. Ada mic di atas? Sudah ahwat? Di atas apa di bawah? Di bawah ya? Siap, Ustaz, insya Allah. Siap. Taib. Apa makna ihsan? Ihsan adalah segala perbuatan yang merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Kalau muraqabah apa? Muraqabah maknanya adalah melihat apa yang dirahasiakan. Allah melihat apa yang dirahasiakan oleh. Etama roqib ini mah muraqabah. Muraqabah adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Kalau ihsan? Kalau ihsan adalah tingkatan ibadah tertinggi dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala dalam melakukan sesuatu amal ibadah. Iya gitu. Yalah ke ahwat malah. Betul aja. Kasih. Apa sih yang enggak untuk ahwat? Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Ya, kasih nanti. Apakah boleh bila membaca Asmaul Husna dengan harapan ditolong oleh Allah? Boleh. Hanya itu jangan satu-satunya niat. Hanya salah satu. Niat-niat lainnya kan balas yang Allah berikan kepada orang yang beribadah, beramal soleh itu banyak. Salah satunya Allah akan menolongnya. Maka niatkan untuk seluruh yang Allah janjikan. Kita dengan beramal ingin pahala, ingin ampunan, ingin rahmatnya, ingin ridhonya, ingin kasih sayangnya, termasuk ingin pertolongannya. Ya, ingin ditolong oleh Allah dalam masalah-masalah kita. Boleh. Yang tidak boleh, saya mah hanya ingin ditolong saja dalam kasus ini. Yang lain-lainnya saya enggak butuh. Saya enggak butuh surganya, enggak butuh perlindungan dari neraka, enggak perlu ridhonya, enggak pernah. Itu yang jangan ya. Ikutkan seluruh niat, termasuk niat yang tadi agar ditolong oleh Allah. Terkait makna raqib, bagaimana dengan doa-doa yang dipanjatkan dalam hati? Apakah diterima sebagai doa? Apakah doa tersebut didengar sebagai doa? Karena saya sering mendoakan dalam hati, misal ketika sedang di jalan di tempat umum. Doa termasuk amalan pokok bagi lisan, seperti zikir, seperti baca Al-Quran, itu amalan pokok bagi lisan. Jadi harus ada gerakan lisan. Cuma hati wajib menghayati, mengikuti. Wajib hati ikut beramal dalam doa kita dalam bentuk menghayati doa tersebut. Nah, itulah doa yang paling afdol. Adapun kalau hanya dalam hati tapi mulut tidak berucap, maka itu bukanlah amalan lisan. Ya. Jadi gerakan lisan kita hayati dengan hati. Tapi diangkut, nanti orang menyangka kita gila. Enggak ada urusan, kita enggak peduli dengan penilaian orang. Asal itu semuanya dilakukan secara ikhlas, bukan ingin pujian. Nah, biar orang menyangka saya soleh, akhirnya gegeriman. Dengan niat agar orang tahu kita sedang berzikir, berdoa agar dianggap orang soleh, dipuji. Nah, itu yang enggak boleh ya. Tetap ada gerakan lisan. Ustaz, anak terkena fitnah jajet. Di mana terkadang waktu habis scroll up beranda. Sudah bertobat diulang lagi dan lagi. Tidak berniat melihat yang tidak bermanfaat namun kembali melihat lagi dan lagi. Bandel nih akhwat. Beri nasihat anak Ustaz dan doakan anak agar tidak menyia-nyiakan waktu. Saya nasihatkan jangan begitu atuh. Ingat hisab. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu dihisab. Dan jajat ini memang fitnahnya besar. Karena dilakukan tersembunyi menyendiri. Masuk kamar, kunci, udah. Gak ada orang yang tahu. Di luar, di hadapan banyak orang yang kita buku, aplikasi Quran, aplikasi zikir dan doa, atau artikel-artikel tentang ilmu, tentang tauhid di hadapan orang. Tapi di kamar yang kita buka lain lagi. Kalau kita buka YouTube ceramah di hadapan orang, kalau di kamar lain lagi. Maka ingat kepada yang barusan, Allah tetap melihat, malaikat melihat. Gak pernah kita sendirian. Di kanan kiri kita raqib atid, di depan belakang kita ada malaikat hafadzah, ada juga malaikat qarin yang selalu menyertai kita. Semua akan menjadi saksi di akhirat nanti. Jangan sampai kita sesoleh malaikat di hadapan banyak orang, tapi sebejat iblis ketika kita sendirian. Nah, semua itu akan terkena hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah saya ungkap, salah satu penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah begitu. Ketika di hadapan orang banyak soleh, ketika bersendirian dia melakukan sebejat-bejat perbuatan. Ketika di hadapan orang banyak kita bersahabat dengan menjadi sahabat malaikat, ketika sendirian kita menjadi sahabat iblis. Risiko terbesar dan terburuk adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nanti pahalanya di akhirat habis. Kata Nabi SAW, inni la'alamu aqwaman min ummati. Ya'tuna bihasanatin mithla jibali tihama. Faja'alallaha haba'an manthura. Aku mengetahui ada berapa orang dari umatku. Ini umatku, umat Islam. Nah, datang di hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung tihama. Lalu Allah jadikan kebaikan pahala itu hilang musnah. Tak tersisa sama sekali ibarat debu yang ditiup dengan angin. Para sahabat bertanya, man ha'ula'i ya Rasulullah, sifhum lana. Hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Siapa mereka itu ya Rasul? Terangkan sifat mereka agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Apa kata Nabi SAW? Hum min jildatikum. Mereka itu dari bangsa kalian, umat Islam. Ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun. Mereka suka melakukan ibadah malam sebagaimana kalian juga ibadah malam. Tahajud, ahli tahajud. Tapi idza khalau bimaharimilah intahakuha. Ketika mereka bersendirian, mereka melanggar larangan-larangan Allah. Nah ini, tidak adanya muraqabah menyebabkan ketika bersendirian melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Nanti pada hari kiamat, pahala dari ibadah-ibadahnya hilang. Wajib kita khawatir dengan hal itu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk istiqamah di atas kebenaran, kebaikan, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam di tengah orang banyak ya. Tidak hanya penanya, tapi mungkin ini mewakili semua yang ada di sini. Bagaimana sikap kita melihat seorang anak yang memusuhi ibu sambung, membentak dan bersikap kasar sementara ayahnya diam aja? Ini ayahnya salah juga. Ibu sambung itu ibu tiri. Dah dulu mah ibu tiri nu galak ke anak tiri. Kok sekarang terbalik? Sampai kan dulu ada lagunya ya. Tatapan anak tiri. Menjelaskan kejahatan ibu tiri kepada anaknya. Sampai dulu ada film. Jahatnya ibu kota tak sejahat ibu tiri. Dulu itu waktu saya SD lah gitu. Gimana alur filmnya? Gak tahu, saya gak nonton. Cuma judulnya aja. Ini sekarang dunia terbalik. Anak yang jahat ke ibu tiri. Ya gak boleh. Jangankan ibu tiri. Ibu orang lain yang gak dikenal. Gak boleh kita bentak. Walaupun dia salah. Tapi lebih tua dari diri kita. Yang santun. Padahal gak ada hubungan, gak dikenal nenek-nenek atau ibu-ibu seusia ibu kita. Kita marahi karena dia melakukan kesalahan. Ngadupak, gak sengaja gitu, kita marahi. Itu aja sudah gak beradab. Apalagi ibu sambung yang ada kaitan dengan ayahnya. Ayahnya sakit hati gak lihat istrinya dibentak sama anaknya? Ya, ayahnya sakit hati. Dia menyakiti ayahnya sekaligus. Bukan sekedar menyakiti ibu sambungnya. Ayahnya tersakiti, ini anak durhaka. Sebesar apapun kesalahan si ibu sambung tersebut. Gak boleh ya. Ayahnya, aduh, jangan diem dong ya. Lerai, nasihati anaknya. Nak, tahu gak? Marahmu kepada ibumu. Walaupun bukan ibu kandungmu, menyakiti hatiku. Gitu saja bilang. Atau dengan bahasa yang maknanya seperti enggak seperti itu. Gimana Ustaz tadi kalimatnya saya tulis? Enggak perlu. Pokoknya itu intinya. Hati Bapak tersakiti. Enggak ada harganya seorang suami melihat istrinya dibentak-bentak. Ya enggak bentak anaknya lagi. Enggak boleh diam. Nasihati itu si anak ya. Makanya kalau si ayah mau menikah lagi, baik ibu istrinya masih ada atau sudah tiada. Salah satu bahan pertimbangannya adalah bisa akrab gak dengan anak-anaknya, bisa akur gak dengan anak. Didik anaknya, ibumu telah tiada. Tapi ayah perlu ban serep. Ketika ban yang pertama sudah meletus gitu, ya ini yang dipakai daripada oleng. Daripada mobil enggak jalan atau jalan dipaksakan tapi ya enggak nyaman, ya rusak gitu. Kamu penumpang di mobil, mau nyaman bersama, ridhoi ban serep diganti. Ban serep berperan. Kamu nyaman, ya. Gitu. Nasihati. Kamu harus menghormati istri bapak seperti kamu menghormati ibumu dulu. Kalau anak kan saya juga dulu tidak hormat ke ibu, wah susah itu. Ke ibu kandung enggak hormat, apalagi ke ibu sambung ya. Ustaz, jika saya baru tahu niat sholat itu cukup dalam hati, bagaimana dengan sholat saya yang selalu membaca nawaitu dan seterusnya, apakah tetap Allah terima? Kata Nabi SAW, sallu kama raitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dari mulai awal, sejak sebelum sholat bagaimana, sampai sholat selesai. Termasuk apakah Nabi mengucapkan niat nawaitu usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbil Ka'bah makmuman bi imami fulan fi masjid An-Nafi kota Bandung. Apa begitu? Nah. Tidak, Nabi, para sahabat, para ulama tidak mengucapkannya. Lalu yang mengucapkan kita ikut siapa? Ikut para kiai. Kenapa enggak ikut Nabi, para sahabat dan para ulama? Pula ulama tabi'in dan tabi'un tabi'in. Nah, kalau niat mengucapkan ini dianggap bagian dari agama, dan dianggap tidak sah kalau tidak mengucapkan niat, berarti sholat Nabi para sahabat tidak sah. Waduh, lancang banget. Ya. Yang ada adalah apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, ini bukan bagian dari agama. Jangan dilakukan, apalagi meyakini bagian dari agama padahal Nabi dan para sahabat tidak melakukan. Nah, itu ya. Jadi langsung saja begitu habis wudu lalu menghadap kiblat, berdiri tegak lalu takbir sambil mengangkat kedua tangan. Karena Rasul SAW, yaftatihu sholatahu bitakbir wa yakhtatimu bisalam. Dalam riwayat lain, wa yabda'u qiraatahu bi bismillah bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi takbir awal salat, bukan mengucapkan niat. Apalagi orang yang menetapkan niat, niat itu muqtaranan bi fi'li, harus berbarengan dengan awal perbuatan. Awal perbuatan sholat itu adalah ucapan lisan, yaitu apa? Takbir. Itu awal perbuatan sholat. Kalau mengucapkan niat harus berbarengan dengan awal perbuatan, berarti kita harus mengucapkan niat dan takbir di waktu yang bersamaan. Apa bisa? Tidak bisa, ya umpamanya Allahu Akbar, nawaitu usolli, nggak bisa. Nawaitu usolli terus Allahu Akbar, nggak bisa juga. Ah, diselipkan Allahu nawaitu usolli, tambah ngaco, ya. Maka ikuti Nabi dan para sahabat. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan haji adalah jihad untuk para wanita? Bagaimana dengan berjuang untuk mendidik anak agar menjadi soleh, berdakwah dalam keluarga, apakah termasuk jihad? Ya, haji adalah jihadnya para wanita. Kenapa? Hari apa? Kamis kemarin, Sabtu ya? Di Al-Uhwah membahas tentang meraih kemuliaan dengan haji, dengan berhaji. Dan salah satunya haji itu jihadnya kaum wanita. Bahkan tidak hanya kaum wanita, laki-laki juga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal umrah wafdullahi da'ahumullah fa'ajabu was'aluhu wa'atahum. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang umrah, itu tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka memenuhi panggilan Allah, mereka meminta kepada Allah di tengah-tengah jihad, haji, dan umrah, Allah akan memberikan permintaan mereka. Disamakan tuh. Jihad, haji, dan umrah. Apalagi bagi kaum wanita. Kenapa? Karena sama-sama berkorban jiwa dan harta. Orang berjihad, nyawanya dikorbankan, hartanya juga dikorbankan. Orang yang haji juga begitu. Jelas, harta ratusan juta, bisa 500 juta kalau furoda. Ya. Dan jiwanya iya. Jiwanya dia harus berlelah-lelah. Badannya dia harus pegal-pegal, jalan kaki ketika umrohnya aja ya, ketika umroh kan, dan haji pasti ada umrohnya ya. Ketika tawaf ya, ketika sa'i minimal 3 jam non-stop jalan terus cangkel pegel gitu ya. Nah, apalagi dengan hajinya ketika wukuf di Arafah, sebelumnya ketika mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Ketika mabit di Mina 11, 12, 13 harus jalan kaki dari tenda ke Jamarat, bisa berjam-jam kalau yang jauh. Berdesak-desakan, bisa 2-3 jam jalan kaki dalam keadaan panas karena harus ba'da zuhur. Panas, berdesak-desakan, macet gitu. Dan barisannya kayak ular, luar leor gitu. Nggak lurus begitu. Kalau lurus begitu nggak akan tertampung. Jutaan. Tapi oleh petugas dizigzagkan gitu. Kalau lurus setengah jam bisa sampai. Tapi karena bolak-belok bisa 3 jam. Macet, panas, berdesak-desakan. Jauh. Bisa kebayang capeknya? Lelahnya, jiwa dan raganya, ada orang yang gak sabar, dorong sini, dorong sana. Ada orang yang gak sabar, loncat ke pembatas, dikejar oleh askar. Ketika lari dan ketika yang mengejar, ngadupak orang, juralit. Macam-macam itu namanya. Jadi banyak pengorbanan fisik, psikis, dan harta. Maka dianggap sebagai jihad, terutama wanita yang secara fisik lemah. Apakah berjuang mendidik anak, membereskan rumah, ngepel, nyupir, nyuci piring, nyuci baju, beres-beres, apakah sama dengan jihad? Pahalanya ya sama. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Asma binti Yazid berkata, "Ya Rasulullah, inna rijal hudilu bisolatil jumah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Fa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum afanusyarikuhum fil ajr?" Wahai Rasulullah, laki-laki diberi keistimewaan dengan 3 amalan, salat Jumat, mengurus jenazah dan jihad. 3 ini tidak disyariatkan untuk wanita. Dan ketika laki-laki jihad, kami yang ngurus harta dan anak mereka. Apa kami memiliki pahala yang sama dengan laki-laki? Itu kata Asma. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Insarifi ya Asma, wakhbiri mawara'aki minan nisa. Pulang engkau ya Asma. Beritahukan kepada wanita yang di belakangmu bahwa baiknya sikapmu kepada suamimu dan ikhtiarmu untuk selalu mencari ridha suamimu ta'dilu kullama dzakarti, itu sebanding dengan semua amalan yang kamu sebutkan tadi. Jadi pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh wanita untuk menyenangkan suami itu pahalanya sebanding dengan jihad fisabilillah. Jadi ketika suami pulang lapar, lemas gitunya, capek, terus banyak masalah di kantor, begitu sampai di rumah kondisi rumahnya sudah rapi, beres, wanginya. Istrinya menyambut di pintu rumah dengan senyum termanis yang dimilikinya. Sudah fresh, wangi, seger mandi. Anak-anak juga sudah mandi, sudah wangi. Begitu datang, ngagabruk papa atau abi. Itu hilang semua rasa capek, rasa lapar, rasa mumet. Hilang. Itu karena apa? Karena perjuangan seorang istri di rumah. Tenang itu. Inilah yang menjadi surga dunia bagi laki-laki. Tak ada tempat yang lebih indah, lebih menyenangkan dibanding di rumah. Tapi sebaliknya, kalau suami pulang lapar, capek, lemas, banyak masalah, pas sampai rumah, pabalatak. pakaian kotor, piring kotor, buruk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah. Istrinya belum mandi 3 hari. Pakai daster yang sudah kumal. Datang-datang, Pak, beras habis. Token tuh sudah bunyi macam-macam. Kata suaminya, kaduhung balik. Menyesal saya pulang. Kenapa enggak lembur aja gitu ya. Durhaka tuh si istrinya. Jadi usaha istri di dalam rumah untuk menyenangkan suami itu jihad. Itu pahalanya sebanding dengan jihad fi sabilillah. Para ahwat, jadilah mujahidah sejati, yaitu orang-orang istri-istri yang mampu membuat suaminya selalu ridha ketika berada di dekatnya betah ya. Cukup ya sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.